Din, apa kabar? Ya, saya sudah kontak dengan Pak Dokter Kristanto. Iya, Kak. Ini kita bawa bilik disinfektan. Oke. Okay. Untuk ini, sterilisasi. Nanti fungsinya nanti ada staffnya yang jelaskan. Oh, siap. Insya Allah, mau dipasang di mana silakan. Ada sebagian nanti tanda edukatifnya. Dan kita ada masker, ada 1000 pieces ada di sini, kita siapkan juga. Sama barangkali tidak seberapa, tapi mungkin bisa dimanfaat untuk teman-teman di sini. Kami tadinya mau pesan rumah makan untuk support makanan ke 1600 karyawan di sini. Tapi kayaknya teknisnya agak sulit karena yang lebih tahu kandungan makanan semua di sini. Jadi kami berikan dalam bentuk uang ya. Oh. Ya, jadi nanti silahkan disesuaikan saja. Terima kasih. Ya. Ini bentuk uang untuk menggantikan makanan. Ya. Nanti kita salurkan sesuai yang diinginkan yang meminta. Insya Allah. Nah, ini silahkan saja. Kami sedang buat APD juga, tapi karena bahan baku ini baru dapat tanggal 9 April. Nanti mungkin kalau sudah selesai, kita matur juga di beberapa rumah sakit yang sekarang sedang kita. Oh, alhamdulillah. Itu APD itu membuat tenang para nakes. Kita sudah riset, jadi yang di Wisma Atlet sama RSIS Bandung itu kualitasnya sama. Oh, insya Allah, jadi yang kita kirimkan sama. Baik ya. Semoga lancar buatan. Ya, thank you.